Saudaraku semuanya, yuk Sari belakangnya kita panggil sama-sama Mas Juri. Neo Sari Monata. Lali Mas Bro. Selamat siang Pakem Pasukan Merah. Selamat lagi, lagi, lagi, lagi, lagi.